min ummi wa abi. Wa hadha ishbalu mabniun ala anna ahkam al-syar'iyyah kulluha taqlibun wa mushtaqun. Wa hadha fihi nadar taqlibun wa masyaqqatun. Wa hadha fihi nadar ifa'ina wasfa awamir awamarullahi wanawahihi wanawahihi di anna taklif taklif qawli mustahdasun qawlun muhdasun mustahdasun awwalu man istamalahu al-mu'tazilatu wala yasihu idlaquhu ala jami'i al-ahkam al-syar'iyyati fa inna katiran min al-furudi wal wajibati fadlan an al-mubahati laysa taklifa wala mushaqqatan bal hiya rahatun wa hadiyatun bal hiya rahatun wa hadayatun wa hidayatun wa hidayatun wa nurun wa qala wa taqallahu ta'ala ahkam asy-syar'an bil yusri wa nafa anha al-haraj wa nafa anha al-haraja yaqul ibn taymiyah wa li hadha lam yajid fil kitabi sunnati wa kalam as-salafi إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح إنها تقليف كما يطلق ذلك كثير كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة وإنما جاز الذكر تقليف وإنما جاء wa inna man jaa dzikrul taklif dzikru taklifi fi mawdhi'il nafyi wa qawlihi ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ay wa inna waqa'a fil amri taklifi fala yukallifu wa in waqa'a fil amri taklifun Fala yukallifu illa qadar al-was'i. La annahu yusamma jami'u syar'iyyati taklifan. Ma'a annaha ghalibuha qurratul uyuni. Wa sururil qulubi wa lizzatil arwahi wa ladzatul arwahi wa kamalil na'im Nih, maka jika ada yang bertanya ma wajib idkhalil mubah, apa alasan kenapa hukum mubah dimasukkan dalam 5 hukum taklifiyah padahal tidak ada kulfata, tidak ada beban, pembebanan di dalamnya. Dan taklifiyah artinya pembebanan. Maka jawabannya adalah perkataan jumhur ulama usul, bahwasanya dimasukkan yang hukum mubah dalam 5 hukum taklifi innamahu ala sabli taghlib. Karena yang mengandung taklif, yang mengandung beban itu dianggap lebih menang daripada yang tidak mengandung beban. Wal istimalul ma'lufun, dan ini adalah penggunaan yang ma'lufun sudah biasa, ma'lufun sudah dikenal dalam bahasa Arab dan gaya bahasa orang Arab. Orang Arab punya istilah aswadan, maknanya adalah kurma dan air, padahal yang hitam itu cuma kurma, cuma tamar, airnya air jernih, enggak hitam. Ini mimba bitaglid. Atau abawani untuk istilah bapak dan ibu. Harusnya abawani itu artinya dua bapak.